Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, sehat juga Ustaz. Baiklah, sahabat Muslim, alhamdulillah, beliau Ustazina Ustaz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala, dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, Fal, ya tafadhal, masykur. Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salam ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar Radio Muslim Jogja, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Kitabun Nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Kita memasuki bab baru, bab tentang syarat dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan syarat dalam pernikahan adalah hal-hal yang disepakati dan disetujui oleh salah satu pasangan. Poin-poin yang disepakati oleh dua belah pihak, suami dan istri. Yang ini tentu pada mulanya diajukan oleh salah satu pasangan, kemudian disetujui oleh yang lain. Dan ini dinyatakan dan dinilai sebagai syarat dalam pernikahan manakala fisul bil aqdi au qablahu. Manakala poin-poin perjanjian ini terletak dalam akad nikah. Artinya saat akad nikah dicantumkan poin-poin ini atau disepakati sebelum akad nikah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada dua istilah yang patut untuk kita mengerti dan kita ketahui, yaitu syarat nikah, syarat sah nikah itu berbeda dengan syarat dalam nikah. Syarat nikah itu berbeda dengan syarat dalam nikah. Bedanya apa? Di sini disampaikan ada empat perbedaan antara syarat nikah dengan syarat dalam nikah. Maka syarat nikah itu berasal dari syariat. Poin-poinnya berasal dari syariat. Sedangkan syarat dalam nikah, poin-poin yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka ini berasal dari kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan, yang boleh jadi diajukan oleh salah satu, disetujui oleh yang lain. Diajukan oleh pihak suami, disetujui oleh pihak istri. Diajukan oleh pihak istri, diiyakan oleh pihak suami. Kemudian yang beda yang kedua, syarat nikah semuanya adalah syarat yang sah, syarat yang diakui oleh hukum. Sedangkan syarat dalam nikah itu ada syarat yang sah diakui oleh hukum dan ada poin-poin perjanjian dan persyaratan yang tidak diakui oleh hukum alias syarat yang fasid. Kemudian beda yang ketiga, syarat nikah atau syarat sah nikah adalah hak syariat sehingga tidak bisa digugurkan. Maka syarat sah nikah itu tidak bisa digugurkan meskipun dengan kesepakatan dua belah pihak. Suami dan istri sepakat, kita tidak pakai syarat nikah ini ya, nah, ini tidak boleh. Lain halnya dengan syarat dalam nikah, maka ini hak dua belah pihak. Maka ini bisa gugur manakala salah satunya menggugurkannya dan merelakannya. Kemudian perbedaan yang keempat, yang namanya syarat nikah itu berdampak, maknanya akad tidaklah sah kecuali manakala syarat-syarat tersebut terpenuhi. Adapun syarat dalam nikah, maka dia adalah syarat supaya akad nikah itu bersifat mengikat, bukan supaya syarat akad itu sah. Maka yang namanya akad itu ada poin berkenaan dengan keabsahan dan ada poin berkenaan dengan bersifat mengikat. Nah, kalau syarat nikah atau syarat sah nikah itu berkaitan dengan keabsahan pernikahan, keabsahan akad nikah. Sedangkan syarat dalam nikah itu berkenaan dengan mengikatnya akad tersebut pada kedua belah pihak. Maka jika syarat dalam nikah ini dilanggar, maka salah satu pihak punya hak untuk merusak akad atau membatalkan akad. Maka di matan disampaikan wahya qismani, di matan Manhajus Salikin disampaikan bahasanya syarat dalam nikah itu ada dua macam. Yang pertama adalah sahihun syaraton sahihun, syarat yang sah dalam pernikahan. Dicontohkan oleh penulis Manhajus Salikin, Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Contohnya adalah kastirati alla yatazawwaja 'alaiha. Semacam pihak perempuan mensyaratkan untuk tidak akan dipoligami oleh suaminya. Atau la yatasara, ketika masih ada budak, dia mensyaratkan suaminya seandainya punya budak perempuan tidak akan mengumpulinya. Wala yukhijaha min dariha, di antara syarat, contoh syarat sah dalam pernikahan adalah perempuan atau pihak perempuan mensyaratkan mau dinikahi asalkan tidak diajak untuk tinggal di luar rumah bapak dan ibunya. Artinya setelah nikah, si pihak laki-laki itu berjanji mau tinggal dan domisili di rumah orang tua istri. Au baladiha, atau dengan perjanjian mau dinikahi dengan syarat tidak diajak tinggal dan domisili di luar negerinya dan daerahnya. Misalnya dia adalah seorang wanita domisili Jogja, ya, dia dinikahi oleh orang luar Jawa, ya, namun ada dia bikin perjanjian, saya mau dinikahi dengan syarat ya tidak diajak tinggal di luar provinsi Yogyakarta. Atau contoh syarat sah yang lainnya adalah minta tambahan mahar atau tambahan nafkah dan semacam itu. Maka untuk contoh-contoh di atas, As-Sa'di rahimallahu ta'ala mengatakan fahada wa nahwuhu, maka syarat ini dan yang semisalnya kulluhu, seluruhnya dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Uqbah ibn Amir radallahu anhu, inna ahaqqa suruti antufu, sesungguhnya ya klausul perjanjian yang paling berhak untuk anda laksanakan, untuk anda penuhi, ya, adalah mastahlal tumbi al-furuja, adalah klausul-klausul perjanjian dalam akad pernikahan, yang akad pernikahan itu adalah sebab halalnya kemaluan. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka ini poin yang insyaallah akan kita bahas sempatan malam hari ini, yaitu tentang syarat dalam pernikahan yang statusnya adalah syarat sah dalam pernikahan. Maka syarat dalam pernikahan itu ada dua macam, ada syarat yang sah dan ada syarat yang fasid alias tidak sah. Maka syarat yang sah artinya yasihu ma'ahul aqdu. Ya, akad itu sah meskipun ada syarat semacam ini. Bahwa nau'ani dan syarat yang sah dalam pernikahan itu ada dua macam. Ya, macam yang pertama, pihak perempuan mengajukan sejumlah poin, mengajukan klausul perjanjian, yang klausul perjanjian ini yang pertama memberi manfaat secara fisik bagi pihak perempuan atau memberi manfaat non fisik pada pihak perempuan, atau syarat ini berfungsi untuk mencegah gangguan dan ketidaknyamanan dari pihak perempuan. Ini syarat sah jenis yang pertama. Jadi dicontohkan oleh penulis matan Sabtu Rahman As'adi rahimallahu ta'ala, yaitu misalnya contohnya adalah pihak perempuan mengajukan syarat untuk tidak dipoligami. Dan ini adalah syarat ini teranggap dan diakui, tadi ingat, manakala disepakati sebelum akad atau disebutkan saat akad. Jadi setelah selesai akad itu, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya pihak laki-laki mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai dengan perjanjian, nah, itu disebutkan. Dengan perjanjian, saya tidak akan mempoligaminya. Nah. Maka syarat ini adalah syarat yang teranggap dan diakui secara hukum, manakala disampaikan dalam, diikrarkan saat akad atau disepakati sebelum akad. Saat khidbah misalnya. Maka saat khidbah disampaikan oleh pihak perempuan, kami terima lamaranmu dengan perjanjian demikian-demikian. Kamu setuju enggak? Kalau setuju, lanjut. Kalau tidak setuju, ya sudah, berakhir sampai di sini. Dan alangkah baiknya di zaman yang di mana banyak orang itu tidak amanah, perjanjian pernikahan ini dicantumkan, atau hendaknya perjanjian pernikahan ini dituliskan hitam di atas putih. Karena banyak orang mudah amnestia di zaman ini, banyak yang mudah lupa. Maka alangkah baiknya ada bukti tertulisnya, sehingga ketika ada gelagat suami itu mau melanggar perjanjian dulu dia telah sepakati, istri bisa mengingatkan dengan bukti yang tertulis. Contoh yang lainnya tadi disampaikan oleh Syekh Sa'di, setelah nikah tinggal di rumah pihak perempuan, atau pihak perempuan mengajukan persyaratan setelah nikah tidak domisili di luar daerahnya, atau pihak perempuan memberikan persyaratan minta tambahan besaran mahar lebih dari umumnya perempuan semisal dia. Maka perempuan semisal beliau ini dengan status sosial seperti ini, di satu negeri mahar standarnya sekian, nah dia minta lebih dari itu, atau perjanjian-perjanjian yang lain, atau dia minta persyaratan tambahan nafkah dari nafkah standar untuk perempuan semisal beliau, atau semisal yang lain. Semisal yang lain contohnya adalah dibolehkan perjanjiannya, dibolehkan untuk menyelesaikan kuliahnya, atau dia bikin perjanjian pernikahan itu tetap boleh bekerja setelah menikah. Demikian juga apa misalnya tetap mengasuh, ya, misalnya ini seorang janda punya anak, ya, dari suami sebelumnya, dan dia kemudian dia menikah lagi, maka dia bikin perjanjian dengan suaminya yang baru, saya mau dinikahi dengan syarat saya tetap merawat anak-anak saya dari suami saya. Ya, demikian juga misalnya ada perjanjian pernikahan, saya mau dinikahi dengan syarat anak-anak saya, anak-anak saya dari suami yang sebelumnya, ya, itu dinafkahi. Karena perlu diketahui oleh para muslimah bahwasanya ketika seorang laki-laki itu menikahi janda membawa anak, maka pada dasarnya dia tidak, laki-laki ini, suami yang baru ini tidak memiliki kewajiban secara agama untuk menafkahi ni anak janda ini dari suami sebelumnya. Nih, karena kewajiban nafkah anak janda ini dari suami sebelumnya adalah kewajiban suami sebelumnya atau lelaki sebelumnya, bukan kewajiban suami yang baru. Sehingga sehingga kiat penting untuk para janda ketika dia ingin nikah lagi dalam keadaan dia membawa anak, ya, dan anak ini boleh jadi tidak lagi memiliki bapak karena bapaknya telah meninggal dunia, atau anak ini masih punya bapak karena dia pisah dengan bapaknya anak dengan perceraian, namun si bapak tidak bertanggung jawab untuk tetap menafkahi anaknya, maka ketika janda ini mau nikah lagi, maka saya sarankan untuk membuat klausul perjanjian berupa kesediaan suami yang baru untuk menafkahi sampai umur sekian atau sampai kondisi demikian anak-anak anak-anak si janda dari suami sebelumnya. Ada perjanjian untuk bersedia menafkahi dan membiayai biaya sekolah dan pendidikannya sampai selesai SMA atau sampai sarjana atau sampai S1 misalnya. Buatlah perjanjian semacam ini. Dan saya sarankan mengingat sedikitnya amanah atau sulitnya orang amanah di zaman ini, hendaknya perjanjian ini tertulis. Nih, kalau perlu di atas materai, hitam di atas putih, nih, dan bermaterai. Ya, dan agar kemudian perjanjian ini ya, ada saksinya ya, atau lebih ada lebih banyak saksinya ya, maka minta supaya klausul perjanjian ini dibaca saat akad nikah, tidak hanya mencukupkan saat menerima lamaran, namun ya, saat dibaca oleh suaminya saat akad nikah. Meskipun sebenarnya dua-duanya boleh secara agama, ya, boleh sebelum akad, boleh pada saat akad. Adapun kalau disusulkan setelah akad, itu tidak bersifat mengikat, ya, mengikat bagi suami. Sehingga nanti di akad nikahnya itu tidak setelah saya terima akad nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai misalnya, nanti ada kelanjutannya dengan perjanjian sebagai berikut. Poin 1, 2, 3. Kemudian berkenaan dengan perjanjian pernikahan, maka ada satu kaidah fikih yang patut untuk diingat dan diketahui, yaitu al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Sesuatu yang telah dikenal berdasarkan budaya itu seperti perjanjian yang disepakati secara lisan. Maka jika di satu masyarakat itu terdapat budaya, terdapat aturan yang tidak tertulis, harus demikian dan demikian, maka meskipun secara itu tidak, meskipun ini hanya budaya dan ya, ini hanya budaya ya, dan aturan tidak tertulis, padahal keduanya sama-sama tahu adanya budaya ini ya, maka pihak laki-laki itu dianggap seperti tahu. Ya, misalnya sebenarnya secara umum ya, di masyarakat kita sudah ada budaya. Ada budaya. Kalau seorang laki-laki itu menikahi seorang janda, dan janda ini janda membawa anak, maka di budaya masyarakat kita sudah ada ya, aturan tidak tertulis bahasanya lelaki ini siap menafkahi anaknya si janda. Itu berdasarkan budaya sudah demikian. Ya, namun jika mau ditegaskan dan dilisankan bahkan tertulis, maka itu lebih baik insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, maka jika di satu masyarakat itu terdapat aturan tidak tertulis ya, maka ini seperti perjanjian yang sudah disepakati, maka wajib bagi suami untuk melaksanakannya. Jika dia tidak melaksanakannya, maka kembali kepada keputusan pihak perempuan. Jika dia rela, maka itu haknya. Maka boleh pihak perempuan untuk menggugurkan dan menghilangkannya. Wa illa, jika dia tidak rela, maka boleh baginya membubarkan pernikahan. Li'anna syartul lazimun, karena aturan tidak tertulis alias budaya itu adalah adalah klausul perjanjian yang bersifat mengikat. Sehingga pihak perempuan itu memiliki hak untuk membubarkan pernikahan manakala perjanjian tersebut, klausul perjanjian tersebut tidak dilaksanakan. Ya, kemudian perlu kemudian disampaikan, perlu kemudian diingat satu pendapat yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan ya, bahwasanya syarat itu sah meskipun bertentangan dengan konsekuensi akad. Semisal manakala pihak perempuan mensyaratkan untuk belum disetubuhi terlebih dahulu ya. Kata Al-Mardawi di Al-Insaf wakhtara aidan Syekhul Islam, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala punya ikhtiar, punya pendapat pribadi. As-sihata fima idha sarata adamal wata'i, banyak sah perjanjian yang isinya tidak disetubui. Kasyarti tarki ma tastahiquhu, seperti perjanjian tidak diberikan kepada pihak perempuan ini apa yang menjadi haknya. Maka ini pendapat Abul Abbas bin Taimiyah rahimallahu ta'ala, bahasanya klausul perjanjian yang tidak selaras dengan konsekuensi akad jika disepakati itu sah-sah saja. Maka ada pernikahan, ada akad nikah, ini pihak laki-lakinya masih kuliah, pihak perempuannya masih kuliah, kemudian disepakati ada perjanjian bahwasanya setelah akad nikah tidak akan terjadi hubungan biologis ya, cuma sehingga yang dilakukan hanya boleh adalah hal-hal yang lainnya selain hubungan biologis. Ini menurut Abul Abbas bin Taimiyah rahimallahu ta'ala, persyaratan semacam ini dibenarkan. Alasannya karena hukum asalnya yang namanya syarat itu pasti menyelisihi konsekuensi akad. Jika tidak demikian, maka tidak perlu dipersyaratkan. Sehingga semata-mata akad itu belum mencakup klausul-klausul perjanjian. Dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan batalnya persyaratan yang menyelisihi konsekuensi akad. Bahkan terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya perjanjian yang menyelisihi konsekuensi akad itu diakui. Contohnya atau dalilnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli pohon kurma setelah bunganya disilangkan, setelah penyerbukan, maka pada dasarnya buahnya itu adalah milik penjual, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya. Demikian juga siapa yang membeli budak dan budak ini membawa harta, maka harta yang bersama budak adalah hak penjual, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya. Maka di sini sampaikan, maka syarat semacam ini menyelisih konsekuensi akad, namun dibolehkan oleh syariat. Demikian juga terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya penjual dan pembeli menghilangkan khiyar majlis. Maka konsekuensi dari akad jual beli adalah adanya khiyar majlis. Namun jika disyaratkan dihilangkannya khiyar majlis, maka boleh-boleh saja. Dan begitu terjadi transaksi, maka jual beli tersebut langsung mengikat. Sehingga jika dipersyaratkan sejumlah klausul yang menyelisih konsekuensi akad, wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian, mengingat dalil-dalil yang bersifat umum wajibnya melaksanakan perjanjian, terutama perjanjian dalam pernikahan yang merupakan sebab halalnya kemaluan. Maka hal yang disyaratkan, maka orang yang mengajukan klausul perjanjian boleh baginya mewajibkan satu hal dengan sebab perjanjian. Yang ini jika tidak ada perjanjian tidak menjadi wajib. Maka hakikat syarat adalah wajibnya sesuatu yang tanpa perjanjian dia tidak wajib, tidak pula haram. Ingat, semua klausul perjanjian yang sah tidak boleh tidak pasti dia mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Dan segala sesuatu yang haram tanpa ada perjanjian, maka perjanjian tidak bisa mengubahnya menjadi halal, semacam hubungan suami istri ketika haid. Jadi ketika tanpa ada perjanjian, hubungan suami istri ketika haid hukumnya haram. Ketika ada perjanjian disepakati, ya boleh suami menyetubuhi istrinya meskipun istrinya dalam keadaan haid. Meskipun ada perjanjian dan disepakati, itu tetap tidak mengubah hukum haram. Sehingga kesimpulannya, ya, klausul perjanjian yang wajib ditaati parameternya adalah semua perjanjian yang boleh ditinggalkan dan boleh dilakukan seandainya tidak dipersyaratkan. Dengan dipersyaratkan, maka dia menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena hal ini, karena poin-poin tersebut, yaitu sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, kemudian harus dilakukan atau harus ditinggalkan berdasarkan perjanjian, maka ini adalah perjanjian yang tidak menyelisih hukum Allah dan tidak bertentangan dengan kitabullah. Kemudian perjanjian pernikahan yang sah yang kedua, ini jenis yang kedua adalah mempersyaratkan hal-hal yang telah jadi konsekuensi akad. Sehingga disebutkannya hal ini adalah dalam rangka mempertegas, semacam ada perjanjian harus menafkahi, harus ngasih tempat tinggal, mempergauli istri dengan baik, dan sebagainya. Maka ini perjanjian yang sah, wajib ditaati. Dan fungsi perjanjian dalam hal ini adalah mempertegas apa yang telah menjadi ketetapan syariat. Inilah dua jenis syarat yang sah dalam pernikahan. Yang pertama tadi adalah persyaratan yang diajukan oleh pihak perempuan karena dia merasa dalam persyaratan ini terdapat manfaat bagi dirinya, boleh jadi manfaat fisik ataupun non-fisik, atau poin-poin perjanjian ini akan mencegah dari pihak perempuan hal-hal yang mengganggu dan membuat tidak nyaman dirinya. Nah, manakala poin perjanjian atau klausul perjanjian itu sah, maka wajib dilaksanakan. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah perjanjian-perjanjian kalian. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haqqa syuruti an tufu bihi, perjanjian yang wajib kalian laksanakan adalah perjanjian pernikahan yang menjadi sebab halalnya kemaluan. Demikian juga hukum asal perjanjian adalah sah dan mengikat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala surutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bagaimanakah jika klausul perjanjian ini dilanggar oleh pihak suami? Jadi ada perjanjian tidak dipoligami, ternyata suaminya poligami. Maka konsekuensinya adalah pihak perempuan punya hak untuk membubarkan pernikahan. Ya, tidak harus nunggu talak dari suami. Cukup setelah perempuan ini tahu kalau dia dipoligami dan ini diakui oleh si pihak laki-laki, si pihak suami, kalau dia melanggar perjanjian, maka si perempuan punya hak untuk membubarkan pernikahan. Ya, demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan kali ini sebagai materi pengantar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi pengantarnya. Dan sobat muslim, saya ingatkan kembali, kita bagi sobat muslim semua yang baru bergabung, kita sedang berada di agenda konsultasi hukum seputar keluarga, yang mana kita telah memasuki sesi tanya jawab yang insyaallah taala akan dijawab oleh Ustaz Haris Mandar hafizhahullah taala. Dan sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ataupun telepon ke nomor interaktif Radio Muslim Jogja di nomor 0823 2727 5333. Baik Ustaz, ana bacakan pertanyaan menuju pertama Ustaz. Ya, dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya, karena saking sayangnya dengan orang tua saya sering merutinkan menutup doa dengan membaca doa dalam kurung Rabbi Firli Wali Walidaya dan doa Sapu Sejagat dalam kurung Rabbana Atina Fid Dunia Hasanah setelah berdoa normal menyampaikan hajat saya. Apakah hal seperti ini boleh dilakukan Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, merutinkan doa-doa yang tidak terbatas, ya, doa-doa yang mutlak yang tidak ada ketentuannya, boleh-boleh saja. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari hamba Allah kembali Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau minta tolong, ini gimana ya cara mengatasinya? Kalau dia lagi berdebat dengan istrinya, saya sebagai orang tua bukannya ikut campur, tapi mengingatkan, cuman dia tidak mau mengalah Ustaz. Bicaranya jadi bagaimana ya Ustaz? Mohon solusinya. Dari hamba Allah di Luktuan Ustaz. Fadal Ustaz. Ya, ketika seorang itu statusnya sebagai orang tua dan mertua, ya, maka sikap yang tepat adalah berupaya untuk netral. Ya, ketika anaknya dengan pasangannya berselisih, ya, tidak nampak membela salah satu pihak. Ya, ketika nampak membela salah satu pihak, nah ini akan menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan. Dan sehingga kami sarankan untuk ketika terjadi cekcok, dibiarkan. Setelah suasananya reda, boleh jadi keduanya dipanggil, kemudian dikasih nasihat. Gimana membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang awet, gimana manajemen konflik, dikasih nasihat. Disampaikan kalau sekarang kalian berdua itu udah gede-gede, udah nikah, udah keluarga, udah punya anak, itu jadilah orang yang dewasa atau belajar untuk dewasa. Di antara bentuk kedewasaan adalah kedewasaan dalam menghadapi problematika hidup. Tidak ada hidup tanpa problematika dan bagaimanakah dan namun sikap yang tepat adalah bagaimanakah memanage problem ini sehingga bisa dilalui dengan baik dan nyaman. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Ambaullah kembali, Ustaz, apakah bisa wanita yang sudah ditalak dan rujuk kembali tanpa ada akad nikah kembali Ustaz? Atau dalam masa iddah? Ya, mohon pencerahannya Ustaz. Kalau seorang istri itu ditalak oleh suaminya dan talak tersebut baru talak yang pertama atau talak yang kedua, maka selama masa iddah maka cukup rujuk, tidak perlu akad nikah baru. Cukup si suami mengatakan aku rujuk dirimu gitu. Dan baik pihak istrinya itu mau dirujuk ataukah tidak, statusnya terujuk. Tak perlu akad nikah baru manakala ini talak yang pertama, kemudian masa iddah berlalu dan habis tidak dirujuk, maka tidak bisa. Setelah masa iddah berakhir tidak bisa langsung rujuk, harus akad nikah baru, ya ngelamar dulu, kemudian akad nikah pakai mahar baru dan ya pakai walimah lagi kalau ya pakai walimah baru juga. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah menikah lama Ustaz, tapi sering bertengkar hampir di setiap tahunnya. Bagaimana caranya untuk membentuk rumah tangga yang harmonis di umur pernikahan seperti kami ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Di antara kiat pentingnya adalah jadikan problem-problem yang terjadi, gesekan-gesekan yang terjadi itu diambil ibrahnya, jadikan pelajaran untuk semakin dewasa. Karena kata kunci berkurangnya konflik dan pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga adalah kedewasaan dalam menghadapi permasalahan. Jika masing-masing suami dan istri itu mau belajar dewasa, insya Allah titik di mana konflik itu zero atau hampir tidak ada sudah di depan mata. Namun jika dua-duanya tidak mau belajar dewasa, dua-duanya masih sifatnya kekanak-kanakan, emosional, menuruti perasaan, kurang mau berpikir jauh ke depan, menimbang dampak dan yang lainnya, maka titik ketenangan dan sakinah dalam rumah tangga sulit untuk terwujud. Tapi kalau dua-duanya mau belajar untuk dewasa, maka sakinah itu akan mudah untuk terwujud. Dan juga dua-duanya tidak mau belajar dewasa, atau salah satunya mau belajar namun satunya tidak mau belajar, pokoknya saya begini, kamu yang harus nuruti saya, kamu yang harus ngalah dengan saya, maka tidak akan terwujud sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga. Maka ngobrol bareng, dan kata kunci dalam hal ini adalah ngobrol bareng. Ada komunikasi, di komunikasi tersebut disampaikan unek-uneknya, saya tuh pengen kamu begini-begini. Kemudian misalnya pihak istri mengatakan, saya tuh pengen kamu wahai suamiku begini-begini-begini. Suami kemudian mengatakan, kalau saya pengen kamu itu istri begini-begini. Maka lihat poin-poin tersebut, mana hal yang bisa diklopkan dan mana yang itu bertentangan, kemudian coba cari deal-deal win-win solution untuk hal-hal yang diperselisihkan. Maka kalau dua belah pihak mau terbuka, mau ngomong, mau ngobrol, mau komunikasi, kemudian dua-duanya itu mau saling mengalah, maka pihak perempuan, ya kalau di hal-hal seperti ini saya ngalah, saya turuti kemauanmu, kan keinginanmu wahai suamiku. Dan demikian juga pihak suami pun, ya saya dalam masalah ini, saya bersedia untuk ngalah, saya turuti keinginanmu. Ya, ada timbal balik. Semua saling mengalah. Namun kalau salah satu yang dituntut untuk mengalah, yang lain hanya mau dimengerti, ya, maka terwujudnya ketenangan, sakinah dalam rumah tangga lebih sulit untuk terwujud. Nah. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya, Sobat Muslim, saya ingin ingatkan kembali bagi Sobat Muslim yang ingin mengirimkan pertanyaannya, bisa disampaikan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor Interaktif Radio Muslim Jogja di nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Benarkah jika wanita keluar rumah, setan akan menghiasinya? Lalu bagaimana dengan perempuan yang bekerja di luar rumah, Ustaz? Alasan kerja di luar rumah karena suami sudah tidak mampu untuk menghidupi. Ya, mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, terdapat hadis surat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Al-mar'atu awratun." Perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan membuat betapa cantiknya perempuan ini di hadapan semua laki-laki yang melihatnya. Pesan pokok dari hadis ini adalah hendaklah seorang perempuan itu berusaha untuk betah di rumah dan tidaklah keluar rumah kecuali hal-hal yang memang mendesak dan itu pun seperlunya dan secukupnya. Maka ketika ada kondisi di mana suami sudah tidak memungkinkan bekerja dan istri rela untuk bekerja, maka kalau memungkinkan kerja itu adalah kerja yang tidak banyak meninggalkan rumah, kerja itu tetap di rumah, toko online atau yang lainnya, itu lebih baik. Ya, tapi jika tidak memungkinkan, ya, maka seperlunya dan secukupnya. Nah. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya akhwat bercadar Ustaz, yang sedang kuliah di Jogja. Ketika pulang kampung, tetangga saya ada yang komentar, "Eh, kamu kena virus corona ya? Kok sekarang pakai bercadar?" Lalu bagaimana sikap saya jika ada tetangga yang seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Sikap yang tepat dibuat santai, ya, dibuat santai dan mengatakan, ya, antisipasi supaya sudah tidak kena corona, saya pakai cadar. Ya, mudah-mudahan yang nggak pakai cadar juga tetap sehat, nggak kena virus corona juga, gitu. Dibuat aja santai, gitu. Anggap saja angin berlalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sehingga hati kita tetap happy. Dan kalau terlalu dimasukkan ke dalam hati, maka kita sendiri yang bikin kita tidak bahagia. Ya, kita tidak bisa ngatur orang, ucapan orang, komentar orang, kita tidak bisa ngatur. Kita bisa ngatur hati kita. Kita bisa ngatur diri kita gimana supaya kita tetap bahagia. Ya, di antara kiat pentingnya adalah apa yang Allah katakan, wa'arid anil jahilin. Cuek masa bodoh terhadap orang-orang yang suka usil. Ya, maka Allah ajarkan kita agar menyikapi perbuatan dan komentar orang-orang yang suka usil itu masa bodoh. Artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakek saya sudah lanjut usia, sedangkan beliau di rumah hanya tinggal dengan istrinya atau nenek saya. Anak-anak mereka atau paman dan bibi saya bekerja di luar kota semua. Paman saya susah jika disuruh pulang untuk merawat kakek dan nenek saya karena sibuk kerja. Sedangkan bibi sudah tinggal ikut dengan suaminya. Bagaimana cara menasehati paman supaya mau merawat kakek dan nenek di rumah? Mohon nasihat Ustaz. Kiat penting supaya jadi anak berbakti itu tahu agama. Ngerti Quran, ngerti hadis. Kalau anak itu tumbuh besar, ya, tidak dididik agama oleh orang tuanya, kemudian ketika orang tua ini sudah sepuh, tua renta, ya, kemudian anak tidak kenal berbakti, tidak kenal merawat orang tua, maka dari satu sisi wajar. Dan ini adalah dampak buruk dari cara mendidik yang salah dari orang tua. Di satu sisi wajar. Jadi artinya karena dulu dididik cuma dunia, cari duit, jadilah orang yang mulia dengan banyak duitnya, orang kaya, berharta. Nah, itulah yang ditanamkan oleh orang tua. Akhirnya kemudian orang tua dapat imbasnya ketika dia tua renta, tidak ada anak yang mau merawatnya. Maka di satu sisi itu wajar. Dan itu kesalahan si orang tua. Karena tidak mengenalkan agama kepada anaknya, sehingga dan tidak mendidik agama pada anaknya, sehingga anaknya tidak mengenal berbakti kepada orang tua. Kemudian itu untuk sudut pandang si orang tua. Ada pandang untuk sudut pandang si anak, maka maka dalam maka yang bisa kita sampaikan adalah mengingatkan si paman untuk menjadi anak yang berbakti. Bahasanya dunia itu kalau dikejar tidak ada habisnya. Adapun berbakti kepada orang tua itu hanya memungkinkan ketika beliau masih ada. Dan ini kesempatan ini tinggal sisa-sisa yang ada. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui bahasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kewajiban anak, kewajiban cucu juga. Karena yang namanya bapak itu bukan hanya bapak kandung, namun bapak dan bapaknya bapak. Ya, itu juga orang tua. Maka ketika si penanya posisinya adalah cucu, maka perlu diketahui bahasanya cucu juga punya kewajiban berbakti kepada kakek dan neneknya. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar syarat nikah itu harus diketahui banyak orang? Sedangkan kalau nikah siri itu berarti nikah secara sembunyi-sembunyi. Atau apakah nikah siri ini tetap sah Ustaz? Ya mohon penjelasan Ustaz. Nikah yang disembunyikan kabarnya dan beritanya, maka itu ada beberapa macam. Atau kemudian mempopulerkan pernikahan itu ada beberapa macam. Yang pertama, mempopulerkan pernikahan yang hukumnya wajib. Yang hukumnya jelas wajib, yaitu dengan adanya dua saksi dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, adapun yang lebih dari sekedar adanya dua saksi dalam pernikahan, populer yang lebih dari sekedar adanya dua saksi, itu diperselisihkan ulama wajibnya. Sebagian ulama tetap mengatakan wajib untuk mempopulerkan pernikahan lebih dari sekedar adanya dua orang saksi. Sehingga keluarga besar atau keluarga dekat, kerabat itu tahu kalau si A itu sudah menikah. Ketika dia jalan bareng dengan itu, maka itu istrinya. Tetangga kiri kanan itu juga tahu. Dan dengan dipopulerkannya pernikahan, maka dia ini ada padanya ciri khas yang membedakan antara pernikahan dengan perzinaan dan pelacuran. Karena pelacuran dan perzinahan itulah yang disembunyikan. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Ustaz, kita masih punya beberapa pertanyaan lagi yang belum terjawab Ustaz. Insyaallah ta'ala masih kurang lebih 4 pertanyaan Ustaz. Apakah kita sanggup untuk semua Ustaz? Ya, silakan dibacakan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah suatu kewajiban seorang anak untuk membantu orang tua dalam mengurusi zakat, sedangkan mereka dalam belum, apa? Apakah suatu kewajiban seorang anak untuk membantu orang tua dalam mengurusi zakat, sedangkan mereka belum pernah berzakat mal dengan cara yang benar sebelumnya, sedangkan ilmu saya masih sedikit dan saya takut salah, dan bagaimana juga jika harta tersebut masih bercampur bunga riba, tetapi karena wabah kami menunda untuk membersihkan bunga riba tersebut. Jazakallah khairan Ustaz. Monggo jawabannya Ustaz. Kondisi wabah, mana kondisi tepat untuk menyingkirkan bunga riba? Salurkan riba yang berbentuk bunga tersebut untuk membantu kegiatan sosial di musim wabah ini. Di antaranya adalah ada kelangkaan alat perlindungan diri, belikan itu dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan memerlukannya, para medis, dokter, perawat dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, apakah anak wajib membantu orang tuanya dalam masalah pembayaran zakat? Jawabannya wajib jika diminta. Ya, maka jika orang tua minta untuk tolong dibantu, maka ini adalah permintaan yang bukan maksiat, bahkan permintaan taat, anak wajib bantu. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib taat dalam permintaan yang merupakan kebaikan dan ini adalah kebaikan. Nah, baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana cara menasihati ayah Ustaz? Saya laki-laki dan karakter ayah saya kadang kalau saya nasihati seperti kurang menerima Ustaz. Dan terkadang ayah saya mengeluarkan kata-kata yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam dengan benar. Saya kadang dilema, jika saya nasihati beliau tidak mau, jika saya nasihati beliau tidak mau mendengarkan, jika saya diamkan, saya kasihan dengan beliau dan juga orang-orang yang mendengar perkataan beliau. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Maka yang terbaik terutama untuk menasihati orang tua adalah memanfaatkan orang-orang yang dihormati oleh orang tua, yang bisa memberikan masukan pada orang tua. Bisa misalnya lewat ibu, bisa misalnya lewat kakek atau yang lainnya. Bisa ngasih masukan atau orang yang dihormati oleh bapak atau oleh ayah, sehingga ayah bisa lebih menerima. Adapun anak karena posisinya, statusnya secara sosial adalah bawah, dan maka umumnya orang tua itu merasa kalau menerima nasihat dari anak adalah seperti digurui. Nah, ya baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada pertemuan malam hari ini Ustaz. Mohon maaf kepada para pendengar sekalian, bagi yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah Ta'ala akan disubacakan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala akan akan dibacakan oleh beliau juga, Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Baiklah Ustaz, sedikit kesimpulan untuk pertemuan malam hari kita ini Ustaz, tentang pernikahan, fadl Ustaz. Kesimpulannya kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Haris Munandar hafizahullah taala yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi di program pada program konsultasi keluarga, konsultasi seputar keluarga, konsultasi hukum seputar keluarga, yang mana program ini merupakan program agenda rutin Radio Muslim Jogja yang diputar setiap hari Sabtu pada pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baiklah sahabat muslim sekalian, semoga kita dapat mengambil banyak manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau dan serta faedah-faedahnya dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya Mardika Yusuf Sosotia mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, izin pamit undur diri dari ruang dengar sobat muslim sekalian. Kita jumpa di esok hari insyaallah taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari.